السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فالحمد لله tanpa terasa sudah 13 hari dari bulan Sya'ban kita lewati, artinya kita sudah sangat mendekati dengan Ramadan. Demikian juga Sya'ban pun hampir separuh darinya kita lewati. Satu hal yang mungkin ingin kita tambahkan terkait dengan bulan Sya'ban yang dulu sempat kita singgung, diutamakan banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa sunnah di bulan ini. Demikian juga mulai menyemarakkan bacaan Al-Quran di bulan ini sebagai bentuk penyambut untuk Ramadan. Demikian juga amal-amal ibadah yang lainnya seperti sedekah, dan mengingatkan kembali tentang yang masih punya hutang Ramadan tahun sebelumnya atau sebelum-sebelumnya untuk segera ditunaikan qadha-nya. Jangan sampai masuk ke Ramadan dalam keadaan masih punya hutang qadha dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Mendekati nisfu Sya'ban, kan dikenal dengan istilah itu, dan banyak di media sosial hasungkan untuk mengistimewakan nisfu Sya'ban. Maka kita ingin membacakan kalam ulama terkait dengan peringatan nisfu Sya'ban. Apakah ada? Apakah nisfu Sya'ban itu adalah malam ataupun hari yang spesial? Maka kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau adalah mufti Saudi di tahun-tahun sebelumnya, beliau berkata, minal bida'i allati ahdathaha ba'dun nasi bida'atul ihtifali bi lailatin nisfi min Sya'ban. Termasuk dari amalan bid'ah, amalan yang tidak disyariatkan, yang tidak ada tuntunannya, adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu merayakan bid'ah, merayakan malam nisfu Sya'ban. Beliau mengistilahkan dengan bid'atul ihtifal, bid'ah merayakan malam nisfu Sya'ban. Wa takhsisu yaumiha bisyam, dan mengkhususkan puasa di hari nisfu Sya'ban, termasuk hamalan yang tidak ada tuntunannya. Wa laisa 'ala dzalika dalilun yujawizu al-i'timad 'alaihi yu'tamad 'alaihi, tidak ada dalil. Wa laisa 'ala dzalika dalilun yujawizu al-i'timad 'alaihi, tidak ada dalil yang boleh bersandar dengannya terkait dengan pengkhususan malam dan siang nisfu Sya'ban ini. Nisfu adalah setengah. Berarti tanggal 15-nya. Demikian. Wa qad warada fi fadliha ahaditsu dha'ifatun. Memang ada datang hadis tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban, tapi dha'if. Hadis yang dha'ifah. Hadis-hadis yang lemah. La yajuzul i'timad 'alaihi, yang tidak boleh bersandar dengan hadis-hadis lemah tersebut. Jadi ada dalilnya. Tapi hadisnya hadis yang lemah, dhaif. Ini untuk merayakan malam nisfu Sya'ban. Amma ma warada fi fadli sholati fiha. Adapun terkait dengan keutamaan sholat, biasanya sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban, fa kulluhu mawdhu'un, semuanya itu adalah mawdhu', hadis yang palsu. Jadi ada memang hadis dipalsukan banyak, bahkan ribuan. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, entah apa tujuannya mempalsukan hadis, mempalsukan hadis. Nah, tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Kama nabbaha ala dzalika katsirun min ahli ilmi, sebagaimana itu diingatkan oleh banyak ahli ilmu tentang maudhu'nya, palsunya hadis keutamaan sholat ataupun tahajud di malam nisfu Sya'ban dan puasa di siang harinya. Ya, berarti enggak boleh sholat tahajud di malam itu. Bukan enggak boleh, mengkhususkan. Ya kalau hari-hari biasa, malam-malam biasa dia tahajud, rutin, witir, ya itu amalan yang baik. Artinya bukan mengkhususkan. Yang dipermasalahkan ini adalah khusus malam yang lain sama sekali tidak dia lakukan. Malam itu semalam suntuk dia hidupkan, atau siangnya di hari-hari yang lain dia tidak puasa, tapi hari tanggal 15 dia puasa. Nah, ini yang diingkari oleh para ulama, pengkhususan seperti ini. Atau sebagian orang mengkhususkan nisfu Sya'ban itu untuk makan-makan, dirayakan makan-makan, ada di sebagian daerah, terutama di suku Melayu, ada ya istilah nisfu Sya'ban itu dirayakan dalam bentuk ruahan, kata mereka. Itu untuk diacarakan dengan seperti hari raya, dan ini tidak ada tuntunannya. Ada juga melakukan nisfu Sya'ban itu untuk mengkhususkan ziarah kubur. Ini juga tidak ada bimbingan dan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan ziarah kubur di bulan Sya'ban, ataupun lebih khusus lagi di nisfu Sya'ban. Ada juga di sebagian negara, semoga tidak ada di negeri kita, itu ada istilah maaf memaafkan. Samihni usahanya kok. Mereka itu yang mereka sebarkan di media-media sosial, ucapan Samih ini, maafkan aku. Istilah kita maafkan lahir batin. Itu kan di lebaran. Ini enggak di nisfi Sya'ban. Nah ini juga tidak ada dalilnya. Dan termasuk amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Yang diistilahkan oleh para ulama dengan amalan-amalan bid'ah. Yang tidak sepatutnya seseorang mengamalkannya. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud, tertolak. Amalan yang tidak ada bimbingan dan tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang ingin kita ingatkan terkait dengan mendekati nisfu Sya'ban, bahwasanya tidak ada perayaan khusus baik malamnya maupun siangnya dengan amalan khusus. Tetap bulan Sya'ban adalah disyariatkan banyak berpuasa, tidak mengkhususkannya di nisfu Sya'ban. Dan tetap malam bulan Sya'ban diutamakan banyak membaca Al-Quran, tidak mengkhususkan di malamnya dan di harinya. Demikian juga melakukan qiyam, tahajud, tidak ada pengkhususan di malam nisfu Sya'ban. Silakan bertahajud di malam yang lainnya daripada Sya'ban, setiap malam, minimalnya witir di bulan Sya'ban maupun dibuka bukan di bulan Sya'ban, itu merupakan anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya kita masuk ke pembelajaran fikih kita, membaca Kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, masih di bab adab qada'i al-hajat, adab buang air di Kitab Ut-Tahara, masih di fikih bersuci. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa 'an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-ghaib fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fawajadtu hajaraini wa lam ajid salisan fa ataituhu bi rawsatin fa akhadhahuma wa alqa ar-rawsata wa qala innaha riqtun. Akhrajah al-Bukhari wa zada Ahmad wa Daruqutni itini bi ghairiha. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pulang dari ghaib, buang air besar. Maka beliau meminta kepadaku untuk aku mencarikan 3 batu. Namun aku hanya mendapati 2 batu saja, tidak mendapati batu yang ketiga. Sehingga aku berikan kepadanya yang ketiganya, itu adalah rausah, kotoran. Kotoran apa namanya, hewan, yang lebih identik kepada kotoran himar rausa ini. Bagian menyebutkan bahwasanya dia adalah fadlah himar, yaitu kotoran dari hewan keledai Ada yang mengatakan mutlak, dia adalah kotoran. Yang mirip batu juga kerasnya. Hewan-hewan tertentu, kotorannya menyerupai batu. Fa'akhadahuma wa alqa arauda. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menerima dua batu dan beliau membuang kotoran tersebut. Wa qala inna harisun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kotor. Inna benda tersebut adalah riksun, riksun, kotor. Ada yang mengartikannya riksun ini adalah najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kita ulangi, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari buang air besar. Kemudian beliau meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk mencarikan 3 butir batu. Namun Abdullah bin Mas'ud hanya mendapati 2 butir batu. Dan beliau jadikan yang ketiga adalah kotoran hewan. Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menerima 2 butir batu tadi dan membuang yang ketiga tadi yaitu kotoran hewan sembari mengatakan itu kotor. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, demikian juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Daruqutni, ada tambahan iti nabi ghairiha. Cari gantinya. Carikan ganti kotoran tadi. Hadis ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik darinya. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam minal wa'id. Nabi datang pulang dari buang air. Artinya seseorang bersih-bersih dari dia buang air besar tidak mesti harus di tempat di mana dia buang air. Tapi boleh dia berpindah. Kemudian Pak Amaroni di sini juga boleh minta tolong kepada orang lain untuk menyiapkan menyiapkan sesuatu yang dia pakai untuk dia bersih-bersih ataupun bahasa kita cebok. Entah itu adalah air ataupun batu kalau dia hanya beristinja. Sebagaimana hadis tadi yang sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam air disiapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam minta bantuan Abdullah bin Mas'ud. Para ulama menambahkan, boleh seseorang minta tolong kepada orang yang merdeka. Kalau itu adalah budak yang memang disilakan sebagai khodim yang membantunya, itu hal yang wajar. Tapi dengan orang yang merdeka, artinya dia bukan budak. Di zaman itu kan masih banyak budak. Tapi ini merdeka, minta bantuannya. Para sahabat alhamdulillah senang bisa membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ummu Sulaim langsung minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Anas bin Malik dijadikan sebagai khadim, orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini juga Ibnu Mas'ud banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta bantuannya, dan Abdullah bin Mas'ud pun senang karena sering mendapat ilmu dari membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud adalah untuk mencarikan batu untuk beristinja. Ada kemungkinan ketika itu yang ada yang mudah itu adalah batu dan sulit untuk mendapatkan air. Atau sengaja memilih batu walaupun ada air, karena boleh Hukumnya seseorang meskipun ada air, dia hanya mencukupkan dengan istinja menggunakan batu. Walaupun ada air. Sebagaimana boleh seseorang beristinja menggunakan air saja. Walaupun ada batu. Dan kebanyakan para ulama mengatakan boleh double. Dua-duanya bahkan mengatakan lebih afdol. Menggunakan batu dulu baru dibilas dengan air. Tiga-tiga cara ini boleh. Batu saja, air saja, atau menggabung antara batu dengan air. Cara menggabung adalah mendahulukan batu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kotoran dan membilasnya dengan air. Kemudian apabila menggunakan batu saja, kebanyakan ulama mewajibkan minimal 3 kali. 3 butir batu atau 3 kali polesan dengan batu yang memiliki 3 sisi yang berbeda. Kalaupun hanya satu batu. Akan tapi disyaratkan 3 minimalnya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Salman al-istijmar bi aqal min 3. Nabi melarang beristinjar ya. Jika tidak menggunakan air, tapi menggunakan batu, kurang dari 3. Ada yang mengatakan itu adalah wajib. Minimalnya 3, ada yang mengatakan makruh. Kalau kurang daripada 3. Kemudian, di sini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maqadarullah, dan itu mungkin Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan untuk sebuah ilmu darinya. Hanya mendapati 2 batu. Hanya mendapati 2 batu. Bisa jadi tempat tersebut adalah tempat yang berpasir. Artinya kan, kalau itu bukan semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan ilmu, pelajaran. Kalau kita melihat ke alam ataupun tanah yang ada di Arab sana, Madinah, kan dengan mudah untuk mendapatkan batu untuk beristinja. Tapi nyatanya demikian. Abdullah bin Mas'ud hanya mendapati 2 batu saja. Mungkin kesulitan untuk mendapatkan yang ketiga. Yang beliau dapati yang selain batu adalah kotoran hewan yang sudah mengeras. Yang menyerupai batu. Tidaklah Abdullah bin Mas'ud mengambil tersebut karena menyangka sama hukumnya dengan batu. Karena dari sisi dia bisa membersihkan ataupun kerasnya seperti halnya batu. Nah di sini Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki demikian. Artinya secara hitung-hitungan kita, masa sih tidak mendapatkan batu di tanah Madinah seperti itu? Ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja untuk menampakkan pelajaran ini. Yang didapati adalah kotoran. Maka itu yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari sinilah kita mendapat pelajaran. Fakhoda huma, Nabi hanya mengambil 2 batu tadi. Hanya mengambil 2 batu tadi dan membuang rauza, yaitu kotoran hewan tadi. Berarti di saat di sini para ulama mengatakan salah satu syarat sahnya seseorang beristinja, beristijmar dengan menggunakan batu itu adalah yang suci. Bahan ataupun benda yang dipakai untuk beristinjbar itu adalah dari benda yang suci. Batu yang suci. Tidak boleh kotoran. Tidak boleh kotoran. Nah demikian juga misalnya, seandainya bukan dengan batu. Kan tidak harus dengan batu. Namanya istijmar ataupun istinja. Boleh dengan menggunakan bongkalan kayu misalnya. Atau yang sering ada pada kita adalah tisu. Tisu kamar mandi, tisu toilet. Berarti 3 lembar minimalnya. Kalau kita katakan syaratnya harus 3 batu. Berarti kalau tisu toilet yang minimalnya 3 lembar. Ataupun kalau misalnya kurang, ya selembar itu kita bagi 3. Artinya kan tidak butuh banyak. Kemudian yang kedua adalah suci yang dipakai untuk beristinja dengannya. Harus benda yang suci dan bisa membersihkan. Bisa membersihkan. Alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menggunakan kotoran tadi, beliau katakan riket. Kila para ulama mengatakan apa makna riket itu? Ada yang memaknakan dia adalah najis. Berarti kalau benda yang najis macam kotoran manusia yang sudah mengeras, ya tetap najis dia. Dia tidak boleh dipakai untuk beristinja dengannya. Mohon maaf saya sebutkan kotoran manusia karena sepakat najisnya. Adapun yang selain manusia khilaf. Ada yang memperinci kalau hewan yang dimakan dagingnya maka kotorannya tidak najis. Sedangkan hewan yang tidak dimakan dagingnya, maka kotoran najis. Kotorannya najis. Ada yang memaknakan makna rikas di sini adalah karena itu adalah kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Makanya kata sebagian para ulama itu adalah kotoran himar. Himar kan tidak dimakan dagingnya. Walaupun boleh ditunggangi. Sebagian yang lain mengatakan tidak ada dalil yang kuat, yang jelas, yang menunjukkan bahwasanya kotoran hewan itu najis. Ini, inna rikas. Bagaimana? Apa tidak menunjukkan najis? Belum tentu makna rikas itu adalah najis, kata para ulama. Ada yang memanakan rikas itu adalah kotor secara umum. Artinya tidaklah setiap yang kotor itu adalah najis. Ada yang memanakan rikas itu adalah suatu yang haram. Suatu yang haram. Kurang lebih lah. Adapun yang sepakat dan disepakati oleh ulama bahwasanya itu najisnya adalah kotoran manusia. Yang selain daripada itu dengan rincian tadi. Di antara para ulama mengatakan tidak ada kotoran hewan yang najis. Tapi dia kotor. Tapi dia kotor. Bagian mengatakan kalau yang dimakan dagingnya tidak najis, tapi yang tidak dimakan dagingnya maka itu yang najis. Walau alam, ini pun secara dalil yang sore-sore itu tidak ada. Dan di antara yang menguatkan itu kalau najis, tentunya tidak sepatutnya Ibnu Mas'ud memegang walaupun sudah membatu kotoran tersebut. Nabi pun memegangnya dengan membuangnya. Begitu ya. Walau alam tapi ya, mana yang lebih rajih dalam hal ini. Namun yang jelas kotoran apapun hewannya. baik itu dari hewan yang dimakan dagingnya ataupun tidak dimakan dagingnya, maka tidak bisa dipakai untuk beristinja. Disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud yang lain, kalau di antara alasan kenapa tidak boleh beristinja dengan kotoran itu adalah yang artinya dia adalah merupakan makanan ternak jin. Sebagai makanan ternaknya jin. Sedangkan tulang, kenapa tidak boleh kita beristinja dengannya? Karena dia itu adalah makanan saudara kita daripada jin, makanan mereka. Itu disebutkan dalam hadis. Nah, di antara yang dipertanyakan dalam hadis ini, apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan dua batu tadi? Ini dipersoalkan. Bagi yang mengatakan iya, Nabi berarti mencukupkan dengan dua batu tadi, berarti tidak wajib tiga. Yang penting membersihkan. Bisa tiga itu afdol, lebih baik. Misalnya kepepetnya hanya dua, dua sudah boleh. Selama bisa membersihkan. Minimalnya satu, witir. Sebagian yang lain mengatakan tidak, minimalnya tiga. Kalau tiga belum bersih, maka minimalnya witir. Yaitu lima, tujuh. Wajib dengan witir. Dan witir minimalnya tiga. Sedangkan hadis ini terbukti dengan ada tambahan riwayat menyebutkan itini bighoiriha, ganti yang lain. Datangkan untuk laku yang selainnya. Artinya Nabi SAW masih minta untuk dicarikan yang ketiga. Menunjukkan bahwasannya, dan ini lebih hati-hatinya, seseorang beristinja jika hanya menggunakan batu saja minimalnya 3 biji atau kalau batunya besar 3, ada 3 sisi yang dia bisa beristinja secara bergantian dari 3 sisi tersebut. Karena sebagian para ulama mengatakan tidak harus 3 biji, akan tapi cukup dengan batu yang besar tapi memiliki sisi-sisi yang dia beristinja dengan sisi-sisi batu tersebut, bukan dari sisi yang sudah dikotori tadi. Kemudian ingat ya, di dalam beristinja, ketika seseorang beristinja, tangan yang digunakan untuk memegang batu, kalau itu buang air besar adalah tangan kiri. Tangan kiri. Demikian juga buang air kecil. Karena Nabi SAW berkata, nah, Rasulullah SAW al-yastanjia biyamin. Nabi SAW melarang beristinja dengan tangan kanan. Berarti dengan tangan kiri. Ini terkait dengan hukum-hukum terkait dengan hadis ini. Jadi tetap ya, minimalnya 3 batu. Jika hanya beristinja dengan batu, lain halnya kalau dia juga beristinja dengan air. Maka tidak mengharuskan 3, cukup 1 batu mengurangi kotoran dan dia bilas dengan air. Jadi apakah harus 3? Tergantung. Jika dia ingin beristinja dengan menggunakan air setelah batu, maka cukup 1. Karena dengan itu menipis, mengurangi najis yang ada di tempat tersebut dan dia bersihkan secara maksimal dengan air. Tapi jika dia hanya beristinja dengan batu saja, tanpa menyertai dengan air, menyertakan dengan air, maka minimalnya 3. Jika bersih dengan 3, maka cukup. Jika kurang, maka dia harus witir. Harus dengan ganjil, yaitu 5. Misalnya, walaupun 4 sudah bersih, harus dia ganjilkan dengan 5. Artinya dia tambah 1 kali lagi supaya ganjil. Sebagaimana dalam hadis yang lain. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi adumin aw rautin wa qala innahuma la yutahhiran rawahu Daruqutni wa sahahahu. Dan diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang beristinja dengan menggunakan tulang belulang, apapun tulangnya, mungkin sudah jadi fosil ya, dan nanti masih berwujud tulang. Dilarang beristinja dengannya. Au rautin. Au atau kotoran. Di sini disebutkan apa alasannya tidak boleh? Nabi bersabda innahuma la yutahhiran. Kedua benda tersebut tidak mensucikan. Tidak mensucikan. Apakah tulang najis? Ya tidak menunjukkan ini. Ini tidak menunjukkan najisnya tulang. Tapi tidak mensucikan. Sehingga di antara syarat bolehnya seseorang beristinja, itu adalah beristinja dengan sesuatu yang bisa mensucikan. Walaupun yang dipakai tersebut adalah dari benda yang suci, tapi tidak mensucikan, maka tidak sah dijadikan sebagai pensuci dalam beristinja dengannya. Oleh karena itu kata para ulama mengatakan bahwasannya di antara yang tidak boleh beristinja dengannya adalah batu-batu yang licin. Kaca keramik misalnya licin atau batu akik ya. Karena licinnya dia tidak mensucikan. Ya tidak mungkin ya ada yang menggunakan batu akik. Artinya artinya mungkin hanya batu yang licin seperti itu kan, karena dia tidak membersihkan dia, jadi meluaskan kotoran tersebut ke tempat yang lain jika benda tersebut tidak mengambil najis dia, tapi justru meluaskan najis ke tempat yang lain. Sedangkan batu, itu sifatnya dia mengambil najis. Nah, di sini, khilaf para ulama, jika beristinja dengan menggunakan batu saja tanpa disertai dengan air, apakah dia itu adalah mubihu lissolati biha atau dia yutahhiran, apakah dia itu adalah statusnya hanya memubahkan seseorang sholat dengan dia beristinja dengan batu tersebut, hakikatnya dia belum suci, atau memang itu sudah mensucikan dengan cukup beristinja cukup 3 butir tadi, itu memang sudah suci bagian yang wajib disucikan dengannya, tempat buang air tadi, tempat keluarnya kotoran tadi sudah suci sebenarnya. Yang sahih adalah ini, bahwasanya yakini itu sudah suci, karena Nabi SAW mengatakan innahuma la yutahhiran, kalau tulang sama kotoran tidak mensucikan. Berarti kalau batu mensucikan. Kalau batu, dia adalah mensucikan. Menunjukkan bahwasanya walaupun hanya beristinja dengan batu saja, jangan ada was-was lagi. Bahwasanya dia sudah cebok, sudah suci. Sudah suci. Artinya, seseorang yang buang air, itu kan harus cebok. Harus cebok. Dan ceboknya bisa dengan batu tadi, ataupun dengan air, ataupun dengan dua-duanya. Dan dengan batu tadi bukan hanya sekedar dia itu adalah membolehkan dia sholat dalam keadaan seperti itu. Namun sudah suci. Artinya walaupun dia kemana-mana sudah tidak cebok dengan air ini, sudah cukup dengan itu. Sudah cukup dengan itu dan dia sudah dianggap tidak artinya sudah suci. Dan dia bisa langsung berwudu setelah itu. Ini yang diambil dari kata-kata innahuma layutahhiron, untuk tulang dan kotoran tadi. Dia tidak mensucikan. Berarti kalau batu dan tisu ataupun yang lainnya dari benda-benda suci, itu bisa mensucikan. Bisa mensucikan. Tadi diingatkan bahwasannya istinja bil abam dengan tulang, kenapa tidak boleh? La yajuz li kaunihi ta'amul jin, kata Syekh Abdullah Al-Bassam, tidak boleh karena dia itu adalah makanan jin. Fa inna, nah di sini diambil kesimpulan, kata beliau, fa inna tahrima ta'amal insi min babi aula bit tahrim. Kalau makanan jin tidak, kita tidak boleh beristinja dengannya, maka makanan manusia lebih utama lagi. Seseorang tidak boleh beristinja dengannya. Enggak, ini makanan tidak dimakan lagi. Walaupun itu makanan manusia, tidak boleh seseorang beristinja dengannya. Makanan rezeki dihormati. Misalnya seseorang, wah ini kan intip. Enggak boleh, makanannya manusia. Atau ini kan sudah dibuang, sudah apa namanya, kulit roti bakar, enggak itu makanan manusia. Jangan dibuka-buka untuk beristinja dengannya. Makanan jin saja tidak boleh. Apalagi makanan manusia tidak boleh beristinja dengannya. Bisa jadi jatuh kepada haram. Karena Nabi SAW mengatakan, kenapa tulang tidak boleh digunakan untuk beristinja? Karena dia adalah makanan. To'amu ikhwanina minal jin. Makanan saudara kita dari jin. Awfaruma yakunu minal lahmi. Dagingnya lebih lengkap, lebih sempurna bagi mereka, dan itu suatu yang di luar panca indera kita untuk mana-mana dagingnya enggak dicari. Itu adalah termasuk alamul gaib, yang penting tulang itu adalah makanan saudara kita dari jin, menunjukkan bahwasanya makanan manusia lebih haram lagi untuk di jadikan sebagai benda untuk dia beristinja dengannya. Bahkan para ulama mengatakan demikian juga makanan. Kalau kotoran rauta tadi dikatakan makan ternaknya jin, dan demikian juga makanan ternaknya manusia juga tidak sepatutnya dijadikan sebagai dia beristinja dengannya kemudian dikasihkan ternak. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Bulughul Maram. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Wabillahi taufik. Alaikum minkum. Mohon maaf. Mungkin di sana ada hal-hal yang kurang pas tersampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.